bukan alam punya mata, kita bukan asal hitam, kita hitam, kita murid mangusta. Biarlah itulah punya narata, bisa bikin manis lauta. War kita manis, bukan manis buata. Bukan aku.